cita-cita itu tak ada salahnya kalau memang benar sebenar-benarnya, asal jujur, adil, bijaksana, asal bukan presiden bohongan. Bila kelak menjabat presiden, ingatkan selalu sumpah yang pernah diucap demi Tuhan. Jangan sampai lama ketiduran, jangan sampai lupa daratan, jangan hanya mikir diri sendiri, sahabat dengan sinkroni berdansa tralalalala menari lilililili. Jabat presiden, ingatkan selalu sumpah yang pernah diucap demi Tuhan. Jangan sampai lama ketiduran, jangan sampai lupa daratan, jangan hanya mikir kelompok sendiri, seorang presiden. Tetanggaku ingin jadi presiden, papi mami ingin jadi presiden, opa oma ingin jadi presiden, kamu kamu kamu kamu ingin jadi presiden, semua orang ingin jadi presiden. Lalu yang menjadi rakyat siapa? Siapa? cintaku, temanku angin. Jangan ambil cintaku malam. Restuilah aku. Kau makin dekat di jantung kalbu, puluhan purnama telah menemani kita. Angin, jangan ambil cintaku malam. Kuatkanlah iman.